Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, kita lanjutkan baca soal Aqidah At-Tahawiyah karya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Catatan kaki 1 halaman 209 untuk hadis Mu'ad. Wal yakubbu an-nasa bin nari ala manakhirihim ila haswaidu al-sinatihim. Sahih dikeluarkan oleh At-Tabrani dalam Jami' al-Masanid al-Hakim dari Ubadah bin Shamit. Al-Hakim mengatakan hadza hadisun sahihun ala syarti syaikhaini wa lam yukhrijahu. Qala syaikhuna Sa'mubil rahimahullah mu'aqiban mengkritik Al-Hakim dengan mengatakan keduanya Bukhari dan Muslim tidak memakai Amr bin Malik al-Junabi meskipun hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis ini diletakkan oleh Syekh Mukbil di kitabnya As-Sahih al-Musnad di bab Musnad Ubadah bin Shamit. Kultu wal hadis dan hadis ja'a juga datang dari berasal dari Musnadnya Mu'ad bin Jabal dari banyak jalur. Namun pihak di jalur-jalur untuk musnad Mu'ad bin Jabal terdapat cacat, inqita' dan da'af dan kelemahan. Kemudian kembali ke atas, wala syakka tidaklah diragukan anna man qala, siapa yang mengatakan bahasanya firman Allah itu sekedar makna tunggal yang ada pada diri Allah Ta'ala dan bahasanya yang dibaca al-mahfud yang dihafal, al-maktub yang tertulis, yang didengar oleh minal qari dari pembaca adalah hikayatu kalamillah, adalah hikayah dari firman Allah. Bahwa dan hikayah dari firman Allah itu makhlukun makhluk. Fakat qala, maka dia telah berpendapat dengan kemakhlukan Al-Quran tanpa dia sadari. Karena Allah berfirman, kul katakanlah jika jin dan manusia berkumpul untuk ayat itu mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak bisa mendatangkannya. Afatarahu subhanahu wa ta'ala, apakah maksud ayat ini menurut anda adalah isyarat kepada apa yang ada dalam diri Allah ataukah yang dibaca dan yang didengar? Tidaklah diragukan bahasanya isyarat hadzal Quran innama hiya, isyarat itu adalah kepada al-matlu al-masmu' yang dibaca dan didengar. Itu karena apa yang ada dalam diri zat Allah itu tidak bisa diberi isyarat. Walau munazal dan tidak diturunkan, tidak dibaca dan tidak didengar. Walau waqauluhu la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Apakah anda berpandangan bahasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak bisa mendatangkan semisal apa yang ada dalam diriku, yaitu yang sesuatu yang tidak mereka dengar dan tidak mereka kenal. Bahwa fi nafsillah, dan apa yang ada pada diri Allah Azza wa Jalla tidak ada jalan untuk bisa sampai padanya dan tidak ada jalan untuk al-wuquf alaihi mengetahuinya. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina Nah, fa'inkola jika mereka mengatakan hadal Quran di situ hadanya adalah isyarat kepada hikayat ma finansihi. Hikayat apa yang ada pada diri Allah dan ibarat yang ada pada diri Allah. Dan hikayat ini sesuatu yang dibaca, ditulis dan didengar. Wa amma ayusira ila dhatihi, adapun isyarat pada zat Allah maka tidak. Maka jawaban ini adalah sahihul qaul, perkataan yang tegas, Al-Quran itu makhluk. Bahkan mereka dalam masalah ini lebih kafir daripada Mu'tazilah. Kenapa? Karena makna dari hikayah. Hikayah itu syai' itu semisal dengan syai' dan serupa dengan syai'. Wahada dan ini menegaskan bahasanya sifat Allah bisa dihikayah oleh makhluk. Berarti makhluk bisa serupa dengan Allah. Dan menyumpahkan Allah dengan makhluk itu kufur. Walaukan atadil tilawat, maka seandainya bacaan ini adalah hikayah, misalnya manusia telah bisa melakukan, mendatangkan semisal perkataan Allah, sehingga dimanakah ketidakmampuan manusia. Sehingga atali orang yang baca Al-Quran dalam anggapan mereka telah menghikayah firman Allah dengan suara dan huruf, menghikayah firman Allah yang itu tidak memiliki suara, tidak pula huruf, dan tidak Al-Quran kecuali suara beberapa surat yang musawwaratan, yang menjadi surat, dan ayat-ayat yang tertulis dan lembaran-lembaran yang disucikan. Allah Ta'ala berfirman, Fa'tu, maka datangkanlah dengan 10 surat misalnya yang dibuat-buat. Bahkan Al-Quran itu adalah ayat bayyinat, bukti yang nyata, dihafal oleh orang-orang yang beriman atau oleh-oleh orang-orang yang berilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Bisufi mukarramah, di lembaran-lembaran yang dimuliakan, ditinggikan dan disucikan. Terus minta musawarah. Musawarah ada yang tahu maknanya musawarah? Ya, bisa artinya dibentengi, dipagari. Ya, muhaqqan bisyajin, dikepung dengan pakai pagar. Karena surat disebut surat kan tidak ada akhir sama sama awalnya, sehingga dia dipagari. Nah, selanjutnya. Nasafi kalau saya pun kafir itu ini anak safi kahin walau fil manari in al Quran ismun binadmi wal mana kepada kalau boleh buat menari lagu suli kami sabu ila abi hadi kata rajin walau anak man Quran di surat bil farisiati ada zauhu kata jangan aku kepala ayat itu al Quran itu mengkhususi itu digoyir arabiati kalau lawan Quran digoyir arabiati kima ayuna majnunan fayudawa atau sindiqan fayuqtalu ya Nah, wiktab dan tercatat bagi orang yang membaca setiap hurufnya 10 hasanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Wahuwa dan dia al-mahfud dihafal di dada orang-orang yang menghafal, didengar dari lisan orang-orang yang membaca. Al-Hafidh Syekh Hafidhuddin An-Nasafi, catatan kaki Abdul Barokat Abdullah Ibn Ahmad, terkenal dengan sebutan Hafidhuddin An-Nasafi, Faqihun Hanafi, mengatakan di Al-Manar, bahasanya di kitabnya Al-Manar, sunnah Al-Quran itu nama untuk nazam, untuk redaksi dan makna. Catatan kaki 3, yang dimaksud dengan nazam adalah lafaz yang bisa didengar. Maka demikian juga yang disampaikan oleh sejumlah ahli usul fikih. Adapun ma pendapat yang dinisbatkan pada Abu Hanifah yang mengatakan bahasanya siapa yang membaca dalam sholat, membaca Al-Fatihah atau Al-Quran bil farisiyah, pakai bahasa Persi. Oke, maknanya diterjemahkan dengan Persi, ajza'ahu, maka itu mencukupi. Faqad raja'a anhu, maka ini adalah pendapat yang telah diralat oleh Imam Abu Hanifah. Maka dia mengatakan tidak boleh membaca malkutuh pada punya kemampuan dengan selain bahasa Arab. Maka mereka mengatakan, maka jika ada orang yang pas sholat kok membaca Al-Fatihah dan yang lainnya tidak dengan berbahasa Arab, ada dua kemungkinan, dia orang sinting perlu diobati, atau dia orang zindik munafik perlu diberi hukuman mati. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa ini, al-ijaz dan kemujizatan itu terwujud dengan redaksi dan maknanya. Catatan kaki 4, qala Syekhul Islami, fa'ammal Qur'anu الجمهوري وهو الصواب الذي لا ريب فيه بل قد قال غير واحد انه يمتنع ان يترجم سوره او ما يقوم به الاجاز واختلف ابو fil qadiri. Nah, Syekh Muslim Taimiyah mengatakan adapun Al-Qur'an maka muslim tidak boleh dibaca dengan bilayr al-arabiyah, dengan non bahasa Arab, baik mampu berbahasa Arab atau tidak mampu. Demikian pendapat jumhur atau mayoritas ulama, dan ini adalah satu hal yang benar yang tidak ada ragu padanya. Bahkan sejumlah ulama mengatakan innahu yamtani'u, tidak boleh menerjemahkan surat au ma yakumu bi al-ijaz, atau yang kemudian yakumu bi al-ijaz, sesuatu yang menjadi mukjizat Rasul. Namun yang benar, ini beliau mengutip pendapat ada ulama yang mengatakan tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, karena dialah mukjizat, nanti mukjizatnya hilang dengan terjemah. Itu qala ghairu wahidin, sejumlah ulama. Namun ya, meskipun yang benar ya, bolehnya terjemah. Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya, ashabnya berselisih tentang orang yang mampu untuk membaca Al-Fatihah dengan bahasa Arab. Apakah boleh? Jika tidak, demikian. Jadi kalau jumhur tidak membedakan antara mampu dengan berbahasa Arab ataukah tidak. Ini pendapat yang benar menurut Ibnu Taimiyah. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu berselisih kalau untuk orang yang mampu berbahasa Arab atau kemudian baca Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, selanjutnya Paman Sami'ahu. Nah, kemudian kembali ke matan Tahawiyah, siapa yang mendengar Al-Quran kemudian mengatakan ini ucapan manusia, sungguh dia telah kafir. Dan tidak diragukan tentang vonis kafir untuk orang yang mengingkari Al-Quran adalah firman Allah. Bahkan mengatakan dia adalah ucapannya Muhammad atau makhluk yang lain, baik dia malaikat ataupun manusia. Fa'amma ila akara, adapun jika dia mengakui kalau itu adalah firman Allah, thumma awwala kemudian melakukan ta'wil wa harafa dan mengutak-atik, maka dia faqad wafaqa mencocoki ucapan orang yang mengatakan in hadza illa qaulul bashar, dalam sebagian perkara yang itu merupakan kekafiran. Maka inilah orang-orang yang digelincirkan oleh setan. Dan akan ada pembahasan tentang masalah vonis kafir lebih lanjut pada perkataan di matan wala nukafiru ahadan min ahli kiblah bidhanbin ma lam yastahil lahu. Nah, wajin mungkin bilisani bilisani Arabiin mungkin ai bilughatil Arabiyyah karena kal musyabahatu musyabahata musyabahata min haitsu min haitsu takallum min haitsu takallumu min haitsu takallumu wa min haitsu takallumu bi wa min haitsu nazmu wal ma'na la min haitsu kalimati wal hurufi wa ila hadha waqa'at al-isyaratu muqata'ati fi awa'il suwari ay annahu fi uslubi kalamihim wa fi lughatihim alladhi yatakhatabuna biha yatakhatabuna biha illa tara annahu ya'ti bi ba'da al-hurufi al-muqata'ati bi dhikri al-Qur'an. Nah, Ya, dan Al-Quran tidaklah serupa dengan ucapan manusia. Artinya Al-Quran terlalu mulia, terlalu fasih, dan terlalu benar. Kalau Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang paling benar? Ini perkataannya diberikan Allah. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah jika manusia dan jin kumpul untuk mendatangkan semisal Al-Quran ini, mereka tidak akan bisa mendatangkan semisalnya. Allah Ta'ala berfirman, kul katakanlah fa'atu datangkanlah 10 surat semisal Al-Quran. Dan yang lain, katakanlah meskipun satu surat semisal Al-Quran. Falamma ajasu, tatkala mereka tidak mampu, padahal mereka orang-orang Arab yang fasih, padahal sangat luar biasa permusuhannya, mereka tidak bisa mendatangkan satu surat semisal dengan Al-Quran, tabayyana jelaslah benarnya sang Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau dia adalah utusan dari sisi Allah. Dan ijaz Al-Quran dari sisi redaksi dan maknanya, tidak hanya dari sisi salah satunya saja. Ini padahal Al-Quran itu berbahasa Arab, tidak ada yang bengkok. Bilisannya dengan bahasa Arabian mubin, Arab yang jelas. Lebih lukatil Arabiyah. Kenapa maka Allah tiadakan keserupaan dari sisi, maka tiadakanlah keserupaan dari sisi at-takallum, dari sisi takallum bihi. Dari sisi takallum, catatan kaki satu, ayat mutlakon mutlak, firman Allah tidaklah semisal dengan perkataan makhluk. Dari sisi takallum bihi, ini sifatnya khusus. Baik, artinya dari sisi takallum bil Quran, menyampaikan Al-Quran, maka tidak ada yang semisal dan yang sama antara Allah dengan makhluknya, baik ini ataupun itu. Peminha itu dari sisi redaksi dan makna, tidak dari sisi kalimat dan huruf. Wa ilahada, dan padahal ini terdapat isyarat dengan adanya huruf muqatta'ah di awal-awal surat. Artinya sebenarnya dalam usul mereka dengan bahasa mereka yang mereka berbicara dengannya. Di sini disampaikan hikmah huruf muqatta'ah alif lam mim, alif lam ra, dan seterusnya. Hikmahnya adalah untuk mengatakan bahasa Al-Quran ini sama persis dengan bahasa Arab yang biasa kalian pakai. Kalau memang betul-betul kalian bilang itu ucapan manusia, datangkanlah yang semisal. Ila ta'a, tidakkah anda berpandangan, tidak memperhatikan bahasanya setelah huruf muqatta'ah itu biasanya nyebut Al-Quran. Makanya jika dihubungkan, dihubungkan untuk menunjukkan bahasanya alif lam mim, surat ini itu terdiri dari huruf alif lam mim dan semuanya adalah huruf yang kalian kenal. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah setelah huruf muqatta'ah, dalikal kitabu la raiba fi, di surat Ali Imran setelah alif lam mim, maka nazzala alaikal kitaba bil haqq, alif lam mim sad, kitabun unzila ilaik, alif lam mim, alif lam ra, tilkal ayatul kitabil hakim. Demikian juga yang lainnya, semuanya mengingatkan ana hadza rasula, bahasanya sang rasul yang mulia, tidak menyembunyikanlah yang tidak menyembunyikan pada kalian. Wa kadzalikal baqi, demikian juga yang lain. Binabiyuhum an, maka hukum qata'ah itu dengan hukum qata'ah Allah mengingatkan orang Arab bahasanya rasul yang mulia ini, lam ya'tikum, tidaklah datang pada kalian dengan kalimat yang kalian tidak kenal. Bal khatabahum bilisanikum, namun Allah gunakan dengan lisan kalian. Namun perlu diketahui konsep mukjizat, kalau di Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, mukjizat itu bentuknya adalah dihilangkannya kemampuan. Dihilangkannya kemampuan orang Arab untuk menyanyi Al-Quran. Artinya sebenarnya orang Arab itu bisa menyanyi Al-Quran, cuma kemampuan daya kreativitasnya itu Allah pasung setelah turun Al-Quran. Kamu cuma bisa segini. Dengan dipasungnya daya kreativitas sehingga tidak bisa nyaingi Al-Quran. Bukan karena tidak bisa, ada sama-sama perkataan makhluk. Karena firman Allah itu makhluk dalam akidah Mu'tazilah. Maka sama-sama makhluk. Dan kenapa ini kok enggak bisa nyaingi? Karena Allah cabut. Allah cabut dan Allah hilangkan daya kreativitas untuk menyaingi Al-Qur'an. Nah, walakin ahli al-maqalat al-fasilah yatadarra'una bi mithli hadha ila nafi takallum Allah bihi wa sama'i Jibril minhu. Kama yatadarra'una bi qawlihi ta'ala laysa kamithlihi shay'un ila nafi as-sifat. وفي الآيات ما يرد عليهم قولهم وهو قوله تعالى وهو السميع البصير كما في قوله تعالى فأتوا بسورة من مثله ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف ومحمد إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. نعم. Akan tapi ahli maqalat al-fasidah al-bid'ah dalam masalah akidah, maqalat fasidah itu sama dengan akidah yang fasidah. Yatadarra'una mereka mengambil batu loncatan bimisli hada semisal ini untuk mengingkari kalau Allah berfirman dan Jibril mendengar Al-Quran langsung dari Allah. Sebagaimana mereka yatadarra'una menjadikan batu loncatan dan firman Allah laisa kamitsli syai' untuk mengingkari sifat. Padahal laisa kamitsli itu di ayat laisa kamitsli syai' fil ayat di ayat terdapat kalimat untuk menyanggah mereka yaitu huwa sami'ul basir. Kama sebagaimana dalam firman Allah datangkan satu surat semisal Al-Quran terdapat bantahan kepada orang yang mengingkari adanya huruf pada firman Allah. Karena Allah mengatakan datangkan satu surat, Allah tidak mengatakan datangkan satu huruf atau satu kalimat. Dan surat paling pendek dalam Al-Quran 3 ayat. Surat Al-Kautsar 3 ayat. Oleh karena itu Imam Abu Yusuf mengatakan minimal yang sah dibaca dalam sholat ada 3 ayat yang pendek atau 1 ayat yang panjang. Li'annahu la yaqa karena tidaklah terjadi al-ijaz kemujizatan tanpa itu. Catatan kaki dua. Faktu bi surat yang datangkan satu surat Allah tidak mengatakan datangkan satu huruf atau satu kalimat. Catatan kaki dua. Karena mendatangkan keduanya satu hal yang mudah bagi setiap orang. Akan tapi kemujizatan itu pada redaksi dan makna. Catatan kaki satu. Faktu bi surat yang datangkan satu surat. Padahal keadaan tersebut karena satu surat adalah terdiri dari huruf, kalimat, dan makna. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر من أبصر هذا اعتبره عن مثل قول الكفار إن زجر علم أنه بصفته ليس البشر شرح كما ذكر فيها تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ نبه ذلك على أنه تعالى بصفته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيبة إثباته يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وما أحسن المثل المضروب للمثبت لصفات من غير تشبيه ولا تعطيل بالله الخالصي bitasybih. Wal mu'attilu ya'budu adaman wal musyabbihu ya'budu sanaman. Qala an-nazim rahimallahu qala al-matin rahimallahu ta'ala man wa man wasafa Allah, siapa yang melabel untuk Allah, memberikan untuk Allah salah satu sifat manusia, faqad kafara, maka sungguh dia telah kafir. Dan siapa yang melihat hal ini, itabaradalah dia mengambil pelajaran, dan adalah dia insan cara berhenti dari semisal ucapan orang-orang kafir. Alima annahu bisifatihi, kemudian dia pun menyadari bahasanya Allah itu dengan sifat-sifatnya tidak seperti manusia. Dalam madzakara, setelah dia sebutkan fi mataqaddam dalam keterangan yang lewat, bahasa Al-Quran adalah firman Allah secara hakiki dari Allah berasal, nabba ba'da dhalika, maka penulis matan mengingatkan setelah itu bahasanya Allah Ta'ala dengan semua sifat-sifatnya tidak seperti manusia, untuk menyadarkan tasbih setelah al-isbat. Setelah isbat, yaitu penjelasan Al-Quran adalah adalah kalamullah secara hakiki, maka kemudian didatanglah an-nafyu, bahasanya Allah tidaklah seperti manusia. Maka sehingga di matan tahawiyah, berarti di sini ada an-nafyu wal isbat. Yakni artinya bahasanya Allah Ta'ala meskipun dia diberi sifat mutakallim, bisa berbicara, namun tidak boleh dilekatkan padanya salah satu sifat manusia. Alati yakun alisan biya untuk kalimah, yang dengan yang manusia berbicara. Fa'inna Allah kana Allah laisa kamitsli syai', tidak ada satu yang semisal dengan Allah, wa samil basir. Dan betapa indahnya permasalahan yang dibuat untuk orang yang menetapkan sifat tanpa tasbih dan ta'til. Maka diserupakan dengan ayat Al-Quran yang membahas tentang masalah susu. Maka orang yang menetapkan sifat tanpa tasbih dan ta'til, dia adalah seperti susu yang murni, sa'ih disyaribin, disenangi oleh orang-orang yang meminumnya. Namun susu ini keluar di antara dua kotoran, farsi itu tai, taktil, dan darah tashbih. Maka al-mu'atil, orang yang menggari Allah dengan sifat-sifatnya, maka dia menyembah patung. Dan musabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka dia hakikatnya menyembah mu'atil itu menyembah adaman, sesuatu yang tidak ada. Musabbih itu menyembah patung. Dan akan datang lebih lanjut pada perkataan wa man yatawaqqa an-nafya wa tashbiha zalla wa lam yusib tanziha. Nah. Masyaallah Rahman Ta'ala. Wa kadza qalu wa huwa baina tashbihi wa ta'til. Ai timul Islam wa la syakka anna ta'til syarrun min tashbihi bima sa'alqura insyaallah Ta'ala. Wa laisa ma wasafa Allah bi nafsihi wa la ma wasafahu bi rasulihi tashbihan. فالصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. نعم. وكذا demikian juga perkataan beliau bahwa bina tashbih wa ta'til. Artinya huanya itu dinul Islam. Ajaran Islam itu pertengahan di antara tashbih dan ta'til. Telah dilakukan bahasanya ta'til itu lebih jelek daripada tashbih. Dengan apa yang akan aku sampaikan insyaAllah Ta'ala. Dan tidak ada pada sifat yang Allah berikan untuk dirinya atau diberikan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada padanya unsur tasbih. Bahkan sifat-sifat Allah kama yaliku bi adalah sebagaimana sifat yang layak bagi Allah, dan sifat makhluk itu yang layak bagi makhluk. Faman abasara hadza itabara, artinya man nadara, siapa yang melihat dengan ainul basirah, dengan mata kaca, dengan mata ilmu, fi maqalahu, dalam apa yang beliau sampaikan berupa penetapan sifat atau penyadaran tasbih. Wa Wa'idul musyabbih, dan ancaman bagi orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka orang yang melihat hal ini hendaknya dia iktabar, mengambil pelajaran, kemudian berhenti dari semisal ucapan orang-orang kafir ini. Selesai pembahasan kalam atau Al-Quran, nanti kita akan berpindah pada pembahasan tentang ru'yatullah fil akhirah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.